Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qadfila asyakumullah, kita masuk kepada al-mas'alat rafi'ah wal khamsun, mas'alat yang ke-54 dari sekian masail yang disebutkan oleh penulis kitab masail jahiliyah. Yani al-iqrar bil haqqi litawassul ila dafi. Ini lanjutan dari yang sebelumnya. Mereka pura-pura, pura-pura al-iqrar bil haqq, mengakui kebenaran bahwa apa yang dibawa oleh beliau benar. Pura-pura masuk ke dalam Islam. Tujuannya apa? Litawassul ila dafi, untuk mencari alasan menolaknya sebagai sarana untuk menolaknya. Lu kok bisa? Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Qala al-Malik rahimahullah al-iqrar bil haqqi liyatawassalu bihi ila dafi. Kama qala fil ayat. Mengakui kebenaran untuk dijadikan sarana menolaknya. Sebagaimana di dalam ayat. Ayat yang mana? Ayat yang kemarin telah kita pelajari. Yaitu ucapan mereka wa qala ta'ifatun min ahli kitab aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar wa qulu akhirahu la'allahum yarji'un. Ayat ini. Dan sekelompok dari ahli kitab mereka mengatakan, yakni sekelompok dari Yahudi, aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar. Berimanlah kalian terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di pagi hari. Wa quru akhirah, tetapi kemudian keluarlah kalian dari agama dia di sore harinya. La'allahum yarji'un, agar mereka orang-orang yang sudah beriman kembali kepada kekufuran. Ibnu Abi Yazid meriwayatkan dari Mujahid terkait dengan ayat ini. Mujahid menyatakan fi qawlihi ta'ala isbaran 'anil yahud bi hadhihi al-ayah, yakni yahud shallat ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada firman Allah Ta'ala ini terdapat berita tentang orang-orang Yahudi, bahwasanya orang-orang Yahudi shallat ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatal fajr, salat subuh. Wa kafaru akhirun nahar, dan kemudian di sore harinya mereka kafir. Pura-pura ikut sholat, masuk Islam, bersyahadat, tetapi apa? Makron minhum, sebagai makar dari mereka, tipu daya dari mereka. Tujuannya apa? Liyarun nas an qad badallahu minhu dhalalah, supaya orang-orang melihat. Orang-orang ya ini sudah masuk ke dalam Islam. Mereka melihat ini ahlul kitab, masya Allah, mereka masuk ke dalam Islam. Mereka sholat bersama Rasul sholat subuh. Ternyata di sore hari mereka keluar dari Islam. Nah, otomatis akan membawa kepada as-syuku, ar-raibah, keraguan-raguan dan kebimbangan pada orang-orang yang beriman. Berarti mereka melihat bahwa di dalam agama Muhammad tidak ada kebaikan. Mereka awalnya mungkin berhusnuzon masuk ke dalam Islam, setelah ternyata di dalam Islam tidak ada sesuatu yang baik, mereka kemudian keluar. Bukankah mereka adalah ahli kitab, orang-orang yang paham terhadap Alkitab? Ini bentuk daripada makar mereka. Mereka tasawur di antara mereka, bermusyawarah di antara mereka bagaimana supaya menjadikan orang-orang yang beriman kemudian mereka kafir kembali. Ibn Abbas menjelaskan, qala ta'ifah min ahli kitab, berkata sekelompok dari ahli kitab, idza laqitum ashhab Muhammadin awwal an-nahar fa aminu. Jika kalian berjumpa dengan sahabat-sahabat Muhammad awalan dan akhir di pagi hari, fa'aminu, maka pura-pura kalian beriman. Wa idza kana akhiruhu fashallu shalatakum. Tapi di saat di sore harinya, maka sholatlah kalian sholat kalian. La'allahum yaqulu. Mudah-mudahan dengan itu mereka para sahabat mengatakan, ha'ula ahlul kitab wa hum a'lam minna. Mereka itu kan ahli kita, mereka lebih paham daripada kita, lebih berilmu daripada kita. Tidaklah mereka keluar daripada agama Muhammad setelah mereka memasukinya, melainkan disebabkan karena mereka tidak mendapati pada agama Muhammad ini kebaikan. Ini bentuk makarnya. Baik, dan itu telah lewat sebetulnya kemarin, walaupun akar-akar ini belum kita sampaikan ya. Tapi bahasan ayat ini sudah lewat. Baik, qala Syekh Shalih Fauzan, mimma 'alaihi Abdul Jahiliyah, di antara perkara yang Abdul Jahiliyah berada padanya, al-iqrar bil haq la tina'an bihi. Mereka mengakui kebenaran tetapi bukan karena puas dengan kebenaran itu. Bukan benar-benar membenarkan, tetapi benar-benar menipu, mengelabui. Wa inna ma yatawassalu ila dhabi, itu sebagai sarana untuk bagaimana menolaknya. Mithlu ma hasala min al-yahud fi qawlihim aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wa jihan nahar wa qulu akhirahu la'allahum yarji'un. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Yahudi pada ucapan mereka, aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wa jihan nahar. Dari mana kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pagi hari, waktu akhirahu la'allahum yarji'un. Dan kemudian kafirlah kalian di sore harinya agar mereka kembali kepada kekufuran. Wasa bakal bayang dari dan telah lewat penjelasannya. Dan yang seperti ini wabillahi azzaqumullah merupakan perkara jahiliyah yang turun temurun, dan bagaimana mereka merusak daripada dinul usul juga demikian. Mereka masuk ke dalam agama Rasul tersebut kemudian melakukan pengerusakan dari dalam. Tidaklah Masihiyah rusak, agama Nasrani rusak kecuali dengan perbuatan orang-orang Yahudi tersebut. Sebagaimana di dalam awal kitab ini ya, awal kitab Syarah Masail Jahiliyah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, bagaimana dahulu Paulus masuk ke dalam agama Masihiyah, agama Nasrani, untuk kemudian merusak Islam, merusak daripada agama tersebut dari dalam. Pura-pura masuk ke dalam apa? Ke dalam agama Nasrani. Dan Paulus ini tokohnya Yahudi. Tokohnya Yahudi ini telah lewat ya, bisa dilihat di awal daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Bagaimana mereka upayanya di dalam merusak agama Al-Masih, agama yang dibawa oleh Isa. Demikian halnya apa yang terjadi pada umat ini, umat Islam. Tercerai-berainya kaum muslimin menjadi sekian banyak cabang, menjadi sekian banyak kelompok, itu juga disebabkan karena adanya para musuh. Kalau kita berbicara tentang sejarah terjadinya iftirak, terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin pertama kali, maka kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga di sana akan sebab awal mula terjadinya ikhtilaf tersebut. Awalnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan tersebut mereka bicarakan secara sembunyi-sembunyi dan secara bisik-bisik saja. Dan awalnya hanya sebatas wacana dan pemikiran-pemikiran. Tidak kemudian menyebar dan belum sampai pada taraf menjadi perpecahan. Di awal mulanya sesuatu yang dihembuskan secara samar, ya, secara samar dan rahasia, sembunyi-sembunyi oleh seseorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini yang menyebabkan kemudian terjadi dan terlahirkan dua kelompok menyimpang yang sangat ekstrim di dalam Islam yang bertolak belakang, yakni Syiah dan Khawarij. Pertama kali muncul di mana para sahabat masih banyak di sana. Benih-benih tersebut disebar oleh Abdullah bin Sabah, sekali lagi dengan cara sembunyi-sembunyi di antara kaum muslimin, sehingga kemudian ia punya pengikut dan terus melakukan aktivitasnya. Dan Abdullah bin Sabah ini sebenarnya orang yang tidak ma'ruf dari sisi silsilahnya, ya, namanya saja diperselisihkan, namanya itu diperselisihkan. Meskipun yang masyhur adalah Abdullah bin Sabah, akan tetapi diperselisihkan. Dia yang menyebarkan berbagai macam virus-virus kesesatan di tengah-tengah kaum muslimin dengan berpura-pura masuk Islam. Kemudian tentu hal yang nyeleneh seperti ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah ini jelas ada penggembira-penggembiranya. Siapa mereka? Munafikun. Orang-orang munafikin dan orang-orang yang memang sengaja mereka menginginkan kehancuran Islam. Juga tentunya yang tersambar fitnah dan virus ini adalah orang-orang jahalah, orang-orang bodohnya dari kalangan muslimin. Juga orang-orang yang jauh daripada ilmu dari kalangan para-para pemuda Islam di masa itu, jauh dari kalangan para sahabat, tetapi hanya sekedar punya semangat, sehingga mudah untuk dijebak oleh Abdullah bin Sabah dan pengikut-pengikutnya. Juga orang-orang yang mereka baru saja masuk Islam, melihat kebagusan Islam. Juga dari kalangan orang-orang yang baru saja ditundukkan, ditaklukkan dalam futuhat yang dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga menjadi besar fitnahnya karena banyaknya yang terkena syubhat, serangan-serangan syubhat yang ditebar, virus yang sangat berbahaya dan sangat cepat penularannya. Ini virus Abdullah bin Sabah, sehingga tersebar dan tersiar hingga sampai kemudian muncullah dua kelompok, Syiah dan Khawarij. Kok bisa seperti itu? Iya, karena memang demikian. Abdullah bin Sabah pandai dia dalam perkara seperti ini, apa istilahnya itu, memberikan propaganda-propaganda kerusakan. Dia sengaja datang ke satu kelompok dengan menyebar virus dan datang kelompok-kelompok lain dengan virus yang lain pula, sehingga melahirkan dua kelompok yang memang diadu. Yang satu mengkafirkan Ali, yang satu mendewa-dewakan Ali melebihi kapasitasnya. Wallahul musta'an. Maka itu sekedar gambaran, ya, akan terjadinya makar yang makar itu sebetulnya sudah turun temurun dari dulu, dari zaman dahulu, dan hancurnya kamus, hancurnya Nasrani, hancurnya Nasrani, dan dengan itu adanya Trinitas, ya, itu akidah yang dibuskan oleh Bulus, seorang yang sebagaimana yang telah lewat. Dan lahirnya akidah Khawarij, akidah Syiah menuhankan Ali, ini juga disebabkan oleh seorang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Dan metode ini masih terus sangat relevan bagi mereka, mereka lakukan. Di mana manusia, terkhusus dalam ini kaum muslimin, di mana kaum muslimin diadu, diadu domba, ya, sehingga betul-betul terpecah belah sekian duanya. Masing-masingnya merasa bahwa apa yang ada pada kelompoknya itulah yang terbenar dan terbaik. Padahal itu ada yang mendalikan, hanya mereka tidak sadar. Ada yang menginginkan perpecahan itu dan melestarikan. Dimana dengan terjadinya perpecahan seperti itu sangat mudah untuk mengalahkan mereka, karena mereka tidak memiliki kekuatan. Tanazu, ya, terjadi tanazu. Fala wala tanazau fatafsalu wa tadhhabu. Jangan kalian tanazu, jangan kalian berselisih, berpecah, sehingga kalian pun fasal, lemah, hilang kekuatan kalian. Ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Dengan cara mengkotak-kotak kaum muslimin. Mengkotak-kotak kaum muslimin. Dengan apa? Dengan organisasi tertentu. Padahal organisasi kan sesuatu yang sifatnya hanya sebagai sarana, bukan menjadi tujuan. Bagaimana organisasi ini dijadikan sebagai sesuatu yang itu tujuan mengalahkan daripada tujuan yang hakiki, di atas Islam. Ini diantaranya. Dipecah belah kaum muslimin dengan dikatakan ekstrem kanan, ekstrem kiri. Yang ekstrem kiri otomatis akan menyerang habis-habisan yang ekstrem kanan. Yang ekstrem kanan menyatakan ini ekstrem kiri, ini orang-orang yang main-main dalam agama, orang-orang yang mereka ini tidak sungguh-sungguh dalam agama, orang-orang yang serampangan dalam agama, sembarangan, tidak mengikuti dalil. Sedangkan mereka seolah-olah orang-orang yang paling benar. Diadu domba. Dan semuanya ini merupakan praktek daripada apa yang telah dilakukan pendahulunya, yakni Abdullah bin Sabah. Allahu musta'an. Maka ini harus diwaspadai bahwa perkara ini merupakan bentuk daripada apa? Merupakan bentuk daripada perang jahiliyah. Sehingga kaum muslimin jangan bermudah-mudah untuk tertipu. Seseorang yang masuk ke dalam Islam, dia tokoh, mungkin tokoh agama tertentu masuk Islam, kita tentunya bersyukur dan berbangga dan juga berbahagia dengan seorang dapat hidayah, iya. Tetapi jangan kemudian, ya, salah langkah memberikan kepada dia kedudukan untuk kemudian berbicara dalam masalah agama. Belum, belum waktunya. Dia masih mu'alaf, baru saja masuk Islam, walaupun dia tokoh di agama sebelumnya. Jangan kemudian diberi mimbar, disuruh menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin, yang berbahaya sekali. Justru akan bisa merusak Islam, bisa menginjeksikan berbagai macam virus-virus merusak di dalam Islam, yang itu bukan bagian Islam sama sekali. Ini yang berbahaya. Sampai sekarang masih terjadi yang demikian. Wallahu musta'an. Berkata Syekh, wa hadhihi makida la tazatu hakunil muslimin mimman yandassuna fi suhuwi min adaihim. Dan ini merupakan propaganda, tipu daya yang terus menerus disisipkan kepada kaum muslimin dari orang-orang yang mereka menyusup di barisan-barisan muslimin dari kalangan musuh-musuh kaum muslimin. Wa yatadharu bi qabulil haqq, dan menampakkan seolah-olah menerima al-haq. Dan sejarah di negeri kita ini telah kita saksikan, semisal Snob Horgron misalnya, ma'ruf dipelajari dalam buku sejarah di Indonesia, bagaimana dia ini seorang apa namanya yang masuk Islam untuk merusak ini, orang Nasrani apa namanya, misionaris ya, seorang misionaris. Nah, Allah musta'an. Dan begitu sangat matinya nih dalam menyamar di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian membuat kerusakan-kerusakan besar di dalamnya. Sehingga apa yang disebut oleh saya ini betul-betul nyata. Ya taqawun fi qabulil haq, yang menampakkan secara zahir seolah-olah menerima kebenaran. Yuriduna qalbal Islam wa ifsadal Islam, tetapi dimaukan dengannya apa? Membolak-balik Islam dan merusak Islam, menghancurkan Islam dari dalam. Dan tentunya ini musuh yang sangat besar kerusakannya dan sulit untuk dideteksi. Ibaratnya musuh dalam selimut, pagar makan tanaman, menggunting dalam lipatan. Wa hadza waqa'a fi 'ashri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini seperti ini pun terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mustamir ila waqtina hadza, dan terus berlangsung sampai waktu kita. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin. Iya betul, tokoh munafikin ya, betul-betul sangat sulit sekali untuk mengatasi orang ini, karena dia menampakkan diri sebagai seorang muslim dan dia tokoh, pura-pura masuk Islam pada saat Rasulullah SAW pulang dari Badar. Awalnya mereka merasa senang dengan berita bahwa kaum muslimin akan dihadang oleh pasukan musyrikin sebanyak 1000 pasukan. Habis sudah nanti ini. Mereka senang, ternyata Allah berikan kemenangan. Akhirnya banyak dari kaum muslimin, banyak daripada penduduk Madinah yang masuk dalam Islam. Tidak ada jalan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul ini kecuali ya ikut masuk, pura-pura masuk dalam Islam bersama dengan tokoh-tokoh Yahudi yang lain, bersama dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Bukan Yahudi kali ini, tokoh-tokoh yang lainnya. Tetapi tujuannya untuk merongrong Islam, merusak Islam. Dan perkara tersebut terus berlangsung sampai waktu ini, sampai detik ini. Wa ila ayyasha Allah jalla wa ala, dan sampai waktu yang Allah jalla wa ala kehendaki. Yang dasuna min a'da'i Islam wa yatadhaharun bil Islam, sekelompok orang yang mereka menyusup ke dalam Islam dari kalangan musuh-musuh Islam, menampakkan keislaman min hadhihi ifsadil Islam, dengan tujuan merusak Islam itu sendiri. Wa min ajli batli syubhat bainal muslimin, dan dengan tujuan untuk meniupkan berbagai macam syubhat-syubhat, yakni menebarkan daripada syubhat-syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Wa tafriqil kalimah, dan untuk mencerai-beraikan kalimat kaum muslimin. wa yaqati adawa bainal muslimin, dan untuk melimpahkan permusuhan di antara muslimin. Wa taqti'ihim, dan untuk kemudian mereka saling putus hubungan. Ila ahzab wa ila jama'at, sehingga menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Wa hadza min kaydil adawa wa makrihim, dan ini semua merupakan tipu daya daripada musuh dan makar mereka. Dan terjadi saat ini, ya, terjadi kaum muslimin terpetak-petak. Kaum muslimin mereka terkotak-kotak, ya, terkelompok-kelompok, tergolong-golongkan dalam sekian banyak penggolongan dan pengelompokan. Perkara yang Allah SWT dalam Al-Quran memperingatkan, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan jangan kalian menjadi seperti musyrikin minal ladina farraqu dinahum, yakni orang-orang yang mereka mengelompok-kelompokkan di dalam agama mereka, cerai berai dalam agama mereka menjadi sekian banyak ahzab, sekian banyak kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok merasa bangga pada kelompoknya. Ada kelompok sufiyah, ada kelompok mu'tazilah, Allah musta'an, ada kelompok khawarij, ada kelompok syiah. Padahal semua diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Semuanya disuruh untuk menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang selamat memang itu. Ma'ana alaihi yawmu wasan. Jadi perkaranya sebetulnya sangat gamblang. Allah SWT memperingatkan karena Allah tahu akan terjadi. Dan Rasul SAW juga mengingatkan karena Rasul juga tahu itu akan terjadi. Dan Rasul SAW memberikan solusi dalam hadis riwayat bin Sariyah di antaranya. Ya kan? Di saat beliau selesai memberikan tausiah panjang lebar sampai hati-hati para sahabat bergetar dan mata-mata mereka bercucuran air mata, mereka menyatakan, "Ausini ya Rasulullah." Apa wasiat beliau? Usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah. Fa inna man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Atu 'alaina bin nawaj. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Perhatikan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat untuk takwa kepada Allah dan berpegang dengan jamaatul muslimin. Takwa Allah ini akan membawa pada kemaslahatan agama, dan berpegang teguh dalam jamaah muslimin, mentaati ulatul umur akan membawa kemaslahatan pada dunia. Dunia dan akhirat. Walaupun akhirat ini didahulukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang hidup panjang di antara kalian akan menemui perpecahan. Apalagi kita yang sudah 1500 hampir 1500 tahun jalannya dengan Rasulullah SAW meninggal dunia. Coba. Hidup panjang dalam artian kita yang hidupannya sudah jauh dari Rasulullah SAW. Fasa yang rentilapan kafir akan melihat perselisihan yang banyak. Bukan dibiarkan oleh Rasulullah SAW cuma diberitakan begitu tok, ya, tidak diberi solusi. Tidak. Rasul memberikan solusi. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan bimbingan Allah. Pegangi erat-erat dan gigit dengan gigi geraham kalian. Dan lawan daripada sunnah adalah bid'ah. Maka Rasulullah SAW memperingatkan daripada bid'ah. Karena seluruh daripada bid'ah itu dosa. Maka aneh kalau ada orang-orang mengaku muslimin tapi alergi dengan kalimat bid'ah. sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Ya jangan seperti itu, jangan sedikit bid'ah. Baik, kita lebih banyak berbicara tentang sunnah daripada bid'ah. Yang kita pelajari selama ini ya sunnah semuanya. Di saat tentang perkara bid'ah memang ada dan terjadi, kita butuh memperingatkan. Ini dalam rangka menasehati kepada kaum muslimin. Sama seperti Rasulullah SAW menasehati. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Dan itu sedikit-sedikit Rasulullah SAW mengingatkan itu, karena setiap Jumat beliau pasti membaca kalimat ini. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dibaca terus setiap khutbah. Karena memang bahayanya sangat besar. Dan bisa jadi memang para penyusup yang kemudian ya mereka berhasil dalam usahanya menyusup ya, menjadikan kaum muslimin pobi terhadap kalimat bid'ah. Takut dengan kalimat bid'ah. Bahkan kemudian orang yang bicara bid'ah ini seolah-olah kelompok sesat menyimpang ekstrim yang sangat keras yang keluar dari Islam. Mungkin bayangan mereka seperti itu. Itu kelompok Wahabi. Wahabi itu kayak monster yang mengerikan. Wallahul musta'an. Padahal itu adalah kalimat kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tersebut kepada umat karena kasih sayang beliau terhadap umat. Fayajibu 'alal muslimin an yatanabbahu li hadzal makrus khabith, maka wajib atas setiap muslimin untuk intibah, hati-hati, waspada terhadap makar yang keji seperti ini. Wa an la yamnahu sirqah bi kulli ma habba wa dab, dan agar jangan kemudian bermudah-mudahan untuk memberikan kepercayaan kepada setiap yang berhembus dan merayap. Ini setiap orang maksudnya. Kepada setiap orang yang seolah-olah menampakkan apa? Seolah-olah menampakkan daripada keseriusan dalam agama. Seolah-olah menampakkan pembelaan terhadap Islam. Seolah-olah orang yang baru saja sadar dari kesesatan kemudian masuk ke dalam Islam. Tapi perlu untuk adanya intibah, kehati-hatian, waspada. Bala'alaihim an yujribu, bahkan atas mereka untuk kemudian ngetes. Anas tajribah shadiqah, yang dites, artinya disaksikan, dilihat dengan kebenaran apa yang tampak daripada awal penampilan dia. Wayak tabiruhum, untuk menguji mereka, ikhtibaran daqiqan, dengan ikhtibar yang serius, yang sungguh-sungguh, yang rinci, yang daqiq. Faidha tabata sirquhum manahuhum mustiqah, baru kalau betul-betul ternyata memang orang yang jujur, berikan kesiqahan kepada Wallahu ta'ala alam. Bismillah, ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini, satu masail. Dan kelanjutannya ini juga masih ada gairahnya. Ini ayat setelahnya. Ali Imran ayat 73. Yang ini ayat 72. Nabi Rauna wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.